nano ala wesi sehi simi de dewa mayi dai lunya bazar ufayi awai moyo sanari imane tegu mayu undasi eha ura udanya ufayi me ufa hede ya uwa lagi ke male fagi utan rai gazui me dua kali hal sombong le futi awena ifa iki si fofa iki awai si gena fokasi safusi leu taham beka uondasi oh yahoo oh anak kese iso fuhagu hadia no fagawe namoroi aila ba umane ya ya akhir abang CPNE ai aluizo mas te dama bisara ke marere atua udanya la eroge lunya bazar ufayi awai moyo sanari imane tedegu mayu undasi heha ura udanya ufaiki me ufahide ya uubai leite male fagi utan rai gazun men dua kali hal sombong le futi awe nai fagi si fau fagi awe si gena fuka si sa fusi le utaham beka ubon rasi yahoo oh anak kese iso fuhagu hadia no fagawe namoroi aila ba umane ya yakin abang CPNE terlehigu sai bufana ai aluiz o masi de dama Baisara ke maru Atua udanya la eroge Delahigu sai bufana ai aluiz o masi de dama Saara ke